ومن سهده الله فلا مضل هاد الله محمدا عبده ورسول الله تعالى من الشيطان الرجيم ولا تموتن إلا وأنتم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab ketiga yaitu keutamaan salafus saleh. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa dalil, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan keadilan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi sahabat. Di pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa dalil yang membuat mereka umat yang adil. Dan ini prinsip ahlu sunnah, bahwasanya as-sahabah kulluhum udul, bahwasanya para sahabat semua mereka adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Artinya periwayatan mereka semuanya diterima. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas prinsip yang lain berkaitan dengan bagaimana sikap kita ahlu sunnah wal jamaah menghadapi perselisihan yang ada di kalangan para sahabat. Karena mereka berselisih. Apakah kemudian kita patut masuk ke dalam perselisihan mereka? Yang akhirnya secara tidak langsung kita menyebutkan aib-aib mereka. Kita akan bahas malam ini insyaAllah. Seperti biasa, kita rekap sedikit yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 43. Salah ya. 44, sorry. Perkataan perkataan Imam Syaukani, "As-sahabah kulluhum ujul." Kalau tidak salah dari situ ya. "As-sahabah kulluhum ujul." Para sahabat semuanya adalah adil atau terpercaya, jauh dari syahwat, jauh dari syubhat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wafat tahun 852 Hijriyah berkata, "Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah." Kita sudah belajar apa itu kesepakatan, apa itu ijma', dan ini adalah salah satu dalil inti dalam syariat Islam. Karena bersepakat ahlu sunnah wal jamaah, para ulama'nya akan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpercaya. Semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berikut beberapa dalil pembuktian akan adilnya mereka, terpercayanya mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, yang tidak baik, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatnya tentunya umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Kuntum di situ atau kamu di situ adalah yang dimaksudkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik adalah para sahabat, dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga akan dikatakan sebaik-baik umat jika mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ingin menjadi umat yang terbaik juga seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin jadi umat terbaik, tipsnya sudah ada dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti para sahabat, ikuti generasi yang jelas surganya, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang baik mereka perintahkan, ada yang buruk mereka ingkari, bukan mereka diamkan. Kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kenapa para sahabat adalah orang-orang yang adil? Kenapa para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya semuanya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka semuanya. Ridwanullahi alaihim jami'an. Yang dimaksud muhajirin dan ansar dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dan al-ansar adalah para sahabat yang sudah beriman dan mereka ada di Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, dalil yang lain yang membuktikan akan keadilan mereka yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, fa walladhi nafsi bi yadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud serupa atau berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka," yaitu para sahabat, "meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan orang dewasa standar, dan tidak juga pula separuhnya." Artinya keutamaan infak mereka tidak bisa kita lawan walaupun kita berinfak dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan keutamaan. Ini menunjukkan keutamaan yang mereka miliki. Makanya siapapun di antara kita harus menghormati mereka, mencintai mereka, mengagungkan mereka, dan tentunya tidak mencari aib yang mereka miliki, karena mereka pasti punya aib. Tidak perlu. Allah sudah yang disebutkan mereka umat terbaik. Allah sebutkan Allah ridha kepada mereka. Nabi Muhammad melarang kita untuk mencaci maki. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mencaci maki, dan larangan Nabi Muhammad mengandung konsekuensi hukum yang haram. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa afabahum fathan qariba." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Baiatur Ridwan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Kita sebutkan kemarin perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai penutup. Kata beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala memberitahukan tentang keridhaannya kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Baiatur Ridwan. Jumlah mereka yang disebutkan di atas ialah 1400 orang. Dan pohon yang dimaksud adalah pohon Samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Tentunya yakni disebutkan dalam dua riwayat, salah satu di antaranya ulun sebutkan kemarin, yaitu ditebang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena menjadi destinasi, bukan destinasi wisata, tapi akhirnya orang yakni datang ke sana untuk salat, akhirnya ditebang oleh beliau, disebutkan dalam riwayat satu ini. Dan dalam riwayat yang lain memang pohonnya hilang di tahun-tahun berikutnya karena yakni adanya banjir kala itu, dan pohon itu pun hilang. Hikmah di balik itu pasti ada, karena jika masih sampai sekarang, terlepas dari misalnya kita katakan hadis Umar bin Khattab lemah, beliau tidak tebang, pasti ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala lenyapkan pohon itu. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Umar terdahulu itu binasa karena menjadikan tempat-tempat seperti ini sebagai masjid, sebagai musalla. Tempat yang mereka datang khusus ke sana untuk salat. Binasanya umat-umat terdahulu, kata Umar bin Khattab, seperti itu. Jejak para nabinya mereka jadikan masjid. Makanya kata beliau, jika kalian melakukan safar, dan kemudian kalian bertemu dengan waktu sholat, dan di tempat itu, ya silahkan sholat. Tapi mengkhususkan safar untuk ke tempat itu, maka tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Praktek Abdullah bin Umar bin Khattab, yang Allah sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu praktek beliau hanya bukti cinta. Beliau mengikuti semua jejak Nabi Muhammad SAW, hanya mengikuti yang Nabi Muhammad lakukan. Dan beliau tidak beribadah. Di mana Nabi Muhammad pernah safar, beliau safar ke sana. Di tengah-tengah safar Nabi Muhammad stop di mana, beliau stop di situ. Di situ Nabi Muhammad ngapain, beliau juga melakukan hal yang sama. Hanya seperti itu. Dan itu bukti cinta, dan beliau tidak pernah menyuruh orang untuk mengikuti beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab. Di saat yang sama, para sahabat senior pun tidak suka dengan perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab. Bukan berarti mereka diam. Para sahabat senior kala itu, termasuk bapak beliau, Umar bin Khattab, tidak setuju dengan perbuatan anaknya. Lalu kemudian riwayat itu ada, dan beliau tebang pohonnya. Wallahu alam bisawab. Dan jamaah, kalau misalnya seseorang yakni menjadikan tempat-tempat seperti ini, peninggalan para nabi seperti ini, tempat yang sakral, kemudian berdalih dengan kejadian Abdullah bin Umar bin Khattab, maka dalihnya salah. Abdullah bin Umar bin Khattab hanya melakukan yang Nabi Muhammad lakukan di tempat tersebut. Tidak beribadah. Loh, kenapa Anda beribadah? Abdullah bin Umar bin Khattab mengikuti jejak Nabi Muhammad di semua tempat itu, hanya cuma mengikuti Nabi Muhammad safar kemana, beliau ikut. Nabi Muhammad tidur di mana, beliau tidur di situ. Nabi Muhammad ngapain di sana, bahkan sampai buang air kecil atau besarnya, beliau ikuti di tempat yang sama. Hanya itu, dan beliau tidak beribadah di tempat tersebut. Kenapa datang orang belakangan kemudian mengatakan bahkan tempat-tempat yang bukan peninggalan Nabi sekalipun dikeramatkan. Akhirnya orang banyak datang sana, sholat di sana. Kadang-kadang tempatnya berbentuk gua, berbentuk pohon yang tua. Masjid aja bukan. Jadi prakteknya sudah salah. Mengikuti Umar bin Khattabnya saja sudah tidak sama. Apalagi kemudian beribadah menyalahi Nabi Muhammad SAW. Niat dan tujuan itu harus sama dengan niat dan tujuan Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab hanya mengikuti, bukan beribadah. Karena Nabi Muhammad di tempat-tempat itu juga tidak beribadah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salah satu dalil. Bisa dibilang dalil yang sahih, tapi dengan pemahaman yang salah. Yaitu kejadian Abdullah bin Umar bin Khattab yang menunjukkan bolehnya kita tabarruk, bolehnya kita mencari berkah dari peninggalan-peninggalan para nabi. Di mana nabi pernah mungkin stop di sini, sholat di sini, Nabi Muhammad. Semua yang akhirnya ikuti dan akhirnya jadi tempat ibadah. Ini tidak benar. Jika dilandaskan dari perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita lanjutkan itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih berkaitan dengan ayat ini, keterangan tambahan dari Al-Ustaz. Firman-Nya yaitu surah Al-Fath ayat 18 ini. Fa'alima ma fi qulubihim, dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kejujuran, kesetiaan, mendengar dan taat. Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati para sahabat. Hingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua yang ikut baiat kala itu. Nabi Muhammad ngetes sebenarnya untuk para sahabat setia atau tidak kepada beliau. Untuk kemudian berjihad bersama beliau dengan satu kalimat, la ilaha illallah, setia enggak? Dan mereka setia. Radiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimakumullah, pengetahuan Allah ini adalah sama, yaitu sebagai jawaban untuk firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan untuk ahli Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini rada rancu kalau bisa kita katakan, istilahnya kalau boleh, rada rancu. Bagaimana Allah mengampuni sesuatu yang belum mereka lakukan? Bagaimana Allah mengampuni mereka padahal mereka belum melakukan? Ini keutamaan ahli Badr, 300 sekian belas jumlahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah berfirman untuk ahli Badr, semua sahabat yang ikut perang Badr. If'alu ma syi'tum, lakukanlah apapun yang kalian mau, terserah. Dari, bisa jadi meninggalkan ketaatan, dari melakukan kemaksiatan, terserah. Lakukan yang kalian mau. Faqad ghaffartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Rancu kata Imam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan yang mereka belum lakukan? Jawabannya sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan mereka lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu mereka akan tetap menjadi orang yang taat beragama bahkan lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Disebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasiyah, bahwasanya para sahabat khususnya ahli Badar, mereka menjadi insan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita praktekkan dengan keutamaan puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Kata Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata alladhi qabla wassanata allati ba'da. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah sebelum lo lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak pertanyaan yang datang ke ulun, Ustaz, apa yang harus kita ikuti? Apakah pengikut penentuan 1 Dzulhijjah pemerintah hingga kita tahu tanggal 9 dan kita puasa Arafah, atau kita ngikuti orang wukuf di Arafah? Maka jawabannya adalah yang pertama. Terlepas dari perselisihan para ustaz ya. Saya ambil pendapat yang ini. Karena ada memang seruan untuk menyatukan semua umat dengan matla'nya Mekah. Matla' itu tempat terbitnya bulan. Niatnya baik untuk menyatukan umat. Kalau bisa semuanya ikut Mekah aja. Ditanyakan pertanyaan ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Syekh, hunaka man yudani birabtil matali' ila matla'i Mekah. Ada orang yang menyerukan, mendakwahkan, yuk sama-sama kita kembali ke satu matla, satu tempat terbitnya bulan. Yaitu tempat terbitnya bulan di Mekah. karena ingin menyatukan umat dalam penentuan masuknya Ramadan, masuknya satu Syawal, dan waktu-waktu yang lain, di antaranya masuknya satu Dzulhijjah. Apa jawaban beliau? Dari sisi ilmu falak, dari sisi ilmu astronomi, ini mustahil. Bayangkan, beliau alim. Beliau menjawab dengan keilmuan manusia zaman ini. Dari sisi ilmu falak, ilmu astronomi, yang sudah dicapai oleh manusia secanggih ini, kata beliau, mustahil terjadi. Dan semua ulama yang alim dalam ilmu ini mengatakan, ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena memang setiap negara tempat terbitnya beda-beda. Di barat dan di timur semua kita tahu bahwasanya ada perbedaan. Ada yang kemudian terbit duluan, yang lain belum. Ini tidak bisa disamakan, kata beliau. Dan ilmu secara syar'inya, ilmu secara teorinya, dua-duanya juga mengatakan hal yang sama, kata beliau. Satu, ilmu secara yakni syar'i. Artinya kembalikan kepada athar, yaitu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman. Falyasum itu apa depannya? Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan hilal, terbitnya anak bulan, menunjukkan masuknya bulan yang baru, falyasum, hendaklah ia berpuasa. Kata beliau, coba praktekkan. Bagaimana kita mempraktekkan ayat ini ke satu negeri yang mereka enggak lihat atau belum lihat? Di negeri ini sudah lihat, di negeri lain belum lihat. Bagaimana Anda praktekkan, kata beliau, ayat ini untuk mereka yang tidak lihat? Belum lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul mengaitkan masuknya satu Ramadan, masuknya satu Syawal betul-betul dengan melihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, anak bulan, masuknya bulan yang baru. Dan kemudian berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian satu Syawal juga karena melihatnya. Ini secara ayat. Tidak bisa kita menyamakan. Kenapa? Di negeri misalnya di Mekah sudah melihat bulan, anak bulan, hilal masuk, negeri yang lain belum. Bagaimana Anda akan wajibkan negeri yang lain? Padahal apa? Nabi Muhammad kaitkan dengan melihat. Bukan ngikut, lihat. Dua, secara teori. Semua kita tahu bahwasanya, yakni di Indonesia saja kita tahu bahwasanya matahari, yakni lebih duluan terbit di timur dibandingkan bagian barat. Kita saja lebih dulu dibandingkan yang lain. Ada jarak 1 jam. Apalagi kemudian negeri-negeri yang lebih jauh lagi. Bisa 5 jam, bisa 6 jam. Maka tolong praktekkan, kata beliau. Misal, kita sudah terbit fajar. Dan kita akhirnya harus mulai puasa. Karena fajar sudah terbit. Wajib kita puasa. Bagaimana kita mewajibkan ini kepada negeri mereka masih malam? Kalau Anda ingin samakan. Gak bisa kan? Kita sudah terbit fajar, berarti kita sudah wajib berpuasa. Di negeri lain yang menyerukan tadi supaya sama, mereka masih malam. Gimana Anda melarang orang makan, minum, dan kemudian mendatangi istrinya? Mereka masih malam, masih boleh macam-macam. Warung masih banyak yang buka. Martabak, terang bulan, masih buka. Eh, gak boleh ente, kenapa? Sudah fajar itu di Banjarmasin. Kamu juga harus puasa. Enggak bisa kan? Sebaliknya lagi. Ketika kita misalnya matahari sudah tenggelam, berbuka dong kita. Berbuka. Katakanlah mungkin kita ini penghuni Mekah, penduduk Mekah. Berbuka kita. Bagaimana juga kemudian negeri yang lain harus berbuka? Mereka masih siang. Jadi apa? Dari dua sisi ilmu, enggak bisa. Secara syar'i enggak bisa, secara ilmu falak enggak bisa. Maka terbitnya bulan dan matahari itu mirip. Terbitnya bulan untuk pengwaktuan yakni bulanan, matahari untuk pengwaktuan harian. Dan dua-duanya ini tempat terbitnya beda-beda di setiap negara. Maka yakni ulun di antaranya ikut pendapat, kenapa kemarin ada sidang isbat? Karena ingin menentukan ini kan? Kalau enggak usah ada sidang isbat. Kita tunggu aja. Teleponin Pak Haji Majid. Pak, sudah wukuf kah? Cukup. Ah, puasaan kita. Padahal ketika mereka mulai wukuf, kita sudah hampir maghrib. Kapan mulai wukuf? Setelah matahari tergelincir. Iya kan? Ketika mereka mulai wukuf, mungkin di daerah yang timur, udah maghrib. Yang selahnya atau jedanya mungkin 6 jam. Udah maghrib. Gimana mau puasa? Wallahu a'lam bishawab. Maka, yakni penentuan awal Dzulhijjah menentukan kapan tanggal 9-nya, kala itulah kemudian kita berpuasa, yakni Arafah. Nah, ulun tadi ingin menyebutkan bagaimana hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang mengampuni dosa mereka padahal mereka belum melakukan dengan sabda Nabi Muhammad berikut. Shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Untuk orang yang tidak hajian, puasa Arafah ini disunnahkan untuk yang tidak hajian. Sedangkan orang yang hajian tidak disyariatkan. Karena mereka lebih baik tidak berpuasa. Karena ibadah di hari itu berat. Dan mereka akan menghadapi hari yang berat juga di tanggal 10. Maka tidak berpuasa lebih baik. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa hari Arafah itu aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Masuk akal ya. Kita banyak dosa. Dan satu tahun yang akan datang. Belum kita lakukan jamaah. Apakah kemudian sama janji ini seperti Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan para sahabat? Wallahu alam bisawab, tentunya tidak. Dan yang dihapuskan dengan yakni ibadah puasa ini pun tentunya dosa-dosa yang kecil. Kita berharap itu betul-betul terjadi. Artinya yang telah lewat, banyak dosa yang kita lakukan, yang kecil-kecil. Karena tentunya dosa besar tidak bisa dihapus dengan sekadar puasa Arafah. Tidak bisa. Yang dihapuskan dengan puasa Arafah. Dan juga hadis-hadis yang senada dengan seperti ini, itu yang kecil-kecil. Karena yang besar harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang mengampuni dosa kita yang telah lalu dan akan datang setahun. Tapi kita tidak tahu hikmahnya. Jangan sampai misalnya kemudian kita mendapatkan puasa hari Arafah, di tahun berikutnya, banyak dosa dilakukan. Enggak apa-apa, kenapa? Sudah diampuni. Salah ini. Harusnya ini membuat Anda lebih menjadi insan yang bersemangat lagi. Karena Anda sudah dapat janji. Jadi dosa-dosa yang kecil dilakukan semua. Karena dia sudah punya pakem dosa besar ya. Kalau misalnya firman dan sabda menyebutkan ada ancaman neraka, ada ancaman azab. Kalau ada hukuman tertentu, kalau pelakunya disebutkan fasik, kalau kemudian ada ancaman laknat. Wah ini besar semua. Di luar ini berarti dosa-dosa kecil semua nih. Gak apa-apalah buka TikTok tiap hari mas. Wallahu a'lam bishawab. Teteo. Oke lanjut. Masih halaman 46. Bagus sih angkanya ini. Orang BNI suka ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alima ma fi qulubihim, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yakni berupa kejujuran, kesetiaan mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka surga. Allah ridhoi mereka, Allah tahu hati mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzala as-sakinata 'alaihim, lalu dia Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan atas mereka, yakni ketentraman dalam hati mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Al-Fath juga ayat 4 Allah berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman di hati mereka orang-orang mukminin karena kala itu mau perang. Sangat wajar orang ketika ingin perang atau mau perang itu galau, gundah, takut meninggalkan anaknya, istrinya, mungkin di medan perang dia kalah duel, mati. Wajar. Tapi Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Supaya iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dalil, iman itu bisa bertambah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksudkan dengan ketenangan pada hati mereka adalah yakni ketentraman. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa athabahum fathan qariba, dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Apa artinya? Yaitu perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang mukmin dan musuh-musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang hasilnya yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut, yaitu berupa pembebasan Khaybar dan Mekkah. Berdasarkan perjanjian di tahun ke-6 Hijriah, di mana mereka harus menanti atau menunda datang ke Mekah untuk umrah, di tahun berikutnya akhirnya marah mereka bisa membuka kota Khaybar tahun 7 Hijriah. Ada hikmah di balik kenapa kemudian ditundanya mereka waktu itu umrohan. Tak taunya di tahun berikutnya mereka buka kota Khaybar, tahun berikutnya mereka buka kota Mekah. Karena isi perjanjian di tahun 6 itu banyak menyudutkan kaum muslimin. Poinnya yang ada di benak para sahabat itu yakni menyudutkan kaum muslimin. Secara zahir mereka tidak setuju, Rasul gini amat perjanjiannya. Sampai kita harus menunda untuk masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sabar, santai bro. Kita ngalah dulu. Mungkin istilah mengalah untuk menang ini berlaku ya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Ngalah dulu. Akhirnya mereka pulang. Contohnya di tahun ke-7, Khaybar itu yakni satu sejarah di mana kaum muslimin menaklukkan orang Yahudi telak. Sampai mereka dipermalukan. Untuk mengecek mereka yang layak dipenggal kepalanya, dilihat apakah sudah tumbuh bulu kemaluannya. Tumbuh dewasa berarti jebret. Tumbuh dewasa berarti jebret. Dan mereka tahu sejarah itu. Makanya orang-orang Palestina ketika menyebutkan yel-yel untuk mengejek orang Yahudi, mereka akan ingatkan dengan kejadian Khaybar. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, jaysha Muhammad sayaud. Selalu mereka sebutkan itu. Sambil melempar batu, sambil main ketapel. Kenapa? Karena mereka sangat benci dengan kejadian Khaybar. Mereka kalah telak dengan kaum muslimin. Ingatlah Khaybar, hei orang Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Itu mereka sangat takut. Coba tentunya kita adalah yakni pengajian yang membolehkan demo. Oh, lu akan mulai yel-yelnya dari sekarang ya. Ramai ini masjid ya. Wah, apa tuh ya? Tapi lain tahlilan ya. Khaybar, Khaybar, ya ya. Jaisa Muhammad saya. Wah, ni mis ni pinanya mulai sesat juga mis ni. Ya. Karena ramai suaranya sampai keluar. Cih, dengan ketukan seperti itu. Nah, itu bagus buahnya ketukannya aja. Ya enggak, ya enggak ya. Khaybar, dan itu kata teman ulunya ya, dari church-nya, mereka praktekkan balik kepada kaum muslimin. Ditelanjangi teman-teman kami dari church-nya di perbatasan, ya ini dilihat. Kalau misalnya bulu kemaluannya bersih, berarti dia ngikuti sunnah Nabi Muhammad untuk mencukur bulu kemaluan, bunuh. Akhirnya teman-teman dari church-nya, teman-teman itu kalau liburan, mereka panjangkan bulu ketiak, mereka panjangkan bulu kemaluan, dan mereka cukur habis kumis dan jenggot. Supaya bisa lewat perbatasan. Darurat. Mereka ingin ketemu keluarga, ingin ketemu bapak, ingin ketemu ibu, karena diisolasi waktu itu. Tahun 2000 sampai 2004. Teman-teman yang tidak tahu, terkadang nyinyir. Walaupun istilah nyinyir di zaman itu belum terkenal. Kenapa ya teman-teman cecah ini kalau mau pulang ini klimis, ini klimis. Ulun enggak biasa begitu, ulun nanya, kenapa akhi antum seperti ini? Hanya diterangkan, kami kalau enggak begini kami mati di perbatasan, ketemu ibu aja enggak. Sebulan, dua bulan sebelum kami pulang, kami akan panjangkan bulu kemaluan, kami akan panjangkan bulu ketiak. Dan sebelum pulang ini kami cukur, supaya bisa lewat perbatasan. Di tahun itu jamaah, ada kaum muslimin sangat tertekan, subhanallah. Negeri kita ini luar biasa aman, maka jangan direcokin. Ini negeri sangat aman. Jangan kemudian yakni direcokin dengan yakni kudeta dan lain sebagainya. Ini sudah sangat aman. Nikmat kita hidup di Indonesia ini. Bahkan mungkin jutaan orang pengen tinggal di Indonesia ini karena sangat aman. Maka bersyukurlah. Karena kaum muslimin di negeri yang lain, bahkan mungkin sampai detik sekarang, mereka dalam keadaan tertekan. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu, sudah masuk adzan. Yang depan pintu nanti merapat ya. Di sini masih kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa athabahum fathan qariba, dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, yaitu perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang-orang mukmin dan musuh-musuh mereka. Damai. Serta kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut. Di ada perdamaian, ada kebaikan yang berkesinambungan, yaitu berupa pembebasan Khaybar. Ulun pernah ke Khaybar. Ini satu kota yang diisolasi sama Saudi Arabia. Bahkan tempatnya itu masih seperti dari zaman Nabi Muhammad SAW, tidak berubah. Tapi bukan destinasi wisata, kami bisa masuk karena kami dari kampus diizinkan masuk. Seperti kondisi zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berubah. Masih kami lihat yakni bekas yakni tempat-tempatnya, bahkan sumur Ali disebutkan juga di situ masih ada. Khaybar, tapi ditutup untuk orang umum, enggak bisa. Cuman untuk pengingat sejarah saja. Muslimin pernah menang telak di sini bersama atau kepada atau terhadap orang-orang Yahudi. Pembebasan Khaybar dan Makkah. Khaybar tahun 7, Makkah tahun 8. Kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka. Serta kemuliaan, pertolongan, dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat yang mereka dapatkan. Ya, cikal bakalnya dari Fathu Makkah. Akhirnya kemudian menyebar hingga kemudian kaum muslimin menguasai banyak negeri, kota, dan daerah. Dari kesabaran Nabi Muhammad SAW kala itu, dan kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara ahadun mimman baya tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Jadi 1400 orang sahabat Nabi Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lan yadkhulannara rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir di perang Badar Kubra di tahun kedua Hijriah dan perjanjian Hudaybiyah. Baiatnya Ridwan di bawah pohon, kemudian perjanjian Hudaybiyah, yakni tempatnya, Hudaybiyah itu tempatnya. Walaupun ketika kami terakhir umroh itu ke sana, ya sudah enggak ada lagi. Adanya musola. Ustaz Firanda kemudian menyebutkan sejarah tentang hal-hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sudah tidak ada pohonnya. Terlepas dari kebenaran riwayat, Umar bin Khattab lah yang menebasnya. Kemudian, yakni prinsip yang baru, kita ingin sebutkan prinsip yang baru, berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana yakni ketika mendapati ada perselisihan di kalangan para sahabat. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan. Garis-garis bawah itu. Tidak perlu diperbincangkan. Harusnya dicetak tebal ini. Dan tidak perlu diperdebatkan. Semua kita nih, ketika baca sejarah di banyak buku, kemudian Anda mendapatkan perselisihan di antara Ali dan Muawiyah, yang kemudian berakhir dengan sebuah peperangan misalnya, maka tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal dengan ridho Allah. Mereka semua sudah meninggal dengan yakni keriduan Allah atas mereka. Di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi di awal. Dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Itulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lisannya selamat dari mencela, hatinya selamat dari membenci semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendoakan. Ahlus Sunnah itu mendoakan untuk mereka. Bukan kemudian memperbincangkan perselisihan mereka, memperdebatkan perselisihan mereka, akhirnya menjadikan satu dan yang lainnya berkubu. Pokoknya yang benar, yakni Muawiyah. Karena beliau mengatakan pokoknya ya harus, yakni ditegakkan khilafat, harus diberantas dulu, yakni orang-orang Khawarij. Bantai dulu. Tapi tidak untuk Ali bin Abi Thalib. Tegakkan dulu kepemimpinan, baru kemudian itu dilakukan. Dan tentunya, yakni posisi Ali bin Abi Thalib benar, beliau khalifah. Tapi salahnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebuah ijtihad. Dia salah saja, dia dapat pahala. Ali bin Abi Thalib dapat dua pahala, ijtihadnya dan benarnya ijtihad. Dia berijtihad dapat pahala, benarnya ijtihad dia pahala dua. Jadi Muawiyah salah saja, dia dapat pahala. Lalu kenapa kita memperbincangkan? Kenapa kemudian kita memperdebatkan perselisihan mereka? Enggak perlu. Ini sikap Ahlus Sunnah. Perhatikan, ini penting. Karena mereka punya kesalahan pasti, karena mereka tidak maksum. Mereka punya aib pasti, karena mereka tidak maksum. Tapi apakah kemudian layak kita membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka? Tidak layak. Perhatikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri itu enggak ngomongin, tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena mau tidak mau ketika Anda membahasnya, apalagi sangat mendalam, mesti ada sedikit di hati ini kekurang hormatan kepada mereka. Kenapa? Ah, salah tatonya sahabat nih. Akhirnya begitu. Padahal mereka sudah meninggal dengan kebaikan yang mereka bawa. Padahal mereka sudah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kenapa kemudian ada kebencian pada hati Anda? Inilah yang tertanam di yakni hatinya orang-orang Syiah. Mereka benci sahabat semuanya karena mereka mengagungkan Ali dan mereka meyakini bahwasanya bahkan Jibril salah menyampaikan risalah pada Nabi Muhammad harusnya kepada Ali. Bayangin Jibril disalahin. Jibril atas perintah siapa? Allah. Tidak. Secara tidak langsung dia mengatakan Allah salah utus. Jadi bukan kurang ajar sama sahabat lagi. Bukan kurang ajar sama Nabi Muhammad lagi. Kurang ajarnya itu kepada Allah. Kan di antara prinsip mereka, mereka mengatakan Allah itu tahu takdir ketika sudah terjadi. Bayangkan. Allah tahu takdir makhluknya ketika sudah terjadi. Sebelumnya enggak tahu, tapi ulama kami, imam kami tahu. Bayangkan. Luar biasa, yakni kesesatan yang mereka miliki. Jamaah, Ahlus Sunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka adalah yang dusta. Ya, riwayat dibuat-buat untuk menjelek-jelekkan sahabat. Sama seperti riwayat Umar bin Khattab mengubur anaknya. Enggak ada itu. Ulun anjurkan pian baca tulisan Ustaz Muhammad Wasito Hafizullah Ta'ala di blog beliau abufawwas.blogspot.com tentang dustanya cerita Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya. Ini bikinan Syiah. Kenapa? Karena berarti perbuatannya tercela. Bunuh anak coba. Sekalipun misalnya itu terjadi sebelum beliau masuk Islam, tetap tercela. Kenapa? Bunuh anak coba. Dan tidak pernah ada. Buktinya Hafsah sampai gede. Hafsah sampai besar. Menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian suaminya meninggal dan dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu riwayat Imam Muslim bagaimana ulama salafus saleh zaman dahulu mereka menawarkan anak mereka untuk laki-laki yang saleh. Dia tawarkan ke Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam. Dia tawarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman pun diam. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim kala itu Umar bin Khattab rada marah. Karena tidak menjawab. Mbok ya jawab. Makasih, mungkin tawari yang lain. Kan enak. Ini enggak, tapi diam. Abu Bakar ditawari diam. Utsman ditawari diam. Tapi yang kita ambil faedahnya, dia tawarkan ke orang-orang terbaik. Anak perempuannya. Enggak sembarangan. Dan ini diantara, yakni sunnah Nabi Muhammad. Beliau menikahkan anak-anaknya juga dengan orang-orang terbaik. Enggak asal-asalan. Sehancur apapun rumah tangga Anda, hai bapak-bapak. Anda punya anak perempuan, carikan pasangan untuk dia yang soleh. Itu kewajiban Anda. Bukan Anda cuma membesarkan, berikan makanan, berikan minuman, pendidikan, pakaian, kendaraan, semua yang layak. Ketika mereka menikah, seserah anak, kamu pilih. Enggak. Anda bisa memilihkan untuk mereka laki-laki yang soleh. Itu yang Nabi Muhammad praktekkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak cukup di situ. Nabi Muhammad bantu perkakas rumah. Nabi Muhammad SAW bahkan ketika sudah menikah pun Nabi Muhammad yakni memperhatikan kondisi anaknya. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau suruh, kamu enggak usah ikut perang Badar deh, kenapa? Urus anak saya. Si Ruqayyah, anak saya sakit, kamu enggak usah ikut, urus anak saya. Perhatian Nabi, mau perang loh ini. Ini mau perang, fokus pengen perang. Beliau masih mikirin anak perempuannya, kamu urus anak saya saja. Dan akhirnya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tapi subhanallah beliau mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang ikut perang Badar. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW. Perhatian beliau seperti itu bukan berarti masuk dalam perselisihan. Kita bahas pekan lalu, kita akan bahas besok pagi sambungannya. Orang tua, penting jamaah. Nabi Muhammad SAW suatu ketika datang ke rumah Fatimah dan mendapati Ali tidak ada. Mana Ali? Tadi saya lagi ada masalah sama suami saya dan beliau marah dan beliau keluar. Nabi Muhammad tidak memperinci itu. Kamu diapain sama dia? Serangan pendek saya. Jadi ada di sini. Kamu diapain sama dia? Kalau kita kan gitu. Hanuba apa? Bilangin. Nabi Muhammad tidak memperinci Fatimah. Padahal dia tahu kondisi anaknya dan habis berantem sama suaminya. Sesuatu yang wajar terjadi kepada yakni orang-orang pesohor agama ini termasuk para sahabat. Ya cekcok biasa. Begitu Nabi Muhammad suruh satu orang coba cari di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada Rasul, dia di masjid tidur. Nah ini, juga pelajaran yang lain. Ketika Anda cekcok dengan istri Anda, jangan lanjutkan, Anda stop, Anda keluar ke masjid, bukan ke warung. Keluar juga bang, tapi di warung wah, tanpa sadar ya lo makan pai 10 sandal hanyar sampai yang itu tutup sandal tuh langsung betul tuh siapa menonton sandal nih padahal ketutup. Situ makan pai 10, kan ketutup sama pisangnya. Sama, sudah mencak-mencak aja tuh tadi marah sama bini, semua satu warung nyolak ambil aja. Tertutup tuna sandal pian bahai swalau ja. Cakapang nyeker men lah swalau ju pina kitu mana. Udah lagi sange tok ada nyawa. Hei. Keluar tapi ke masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib dan dia sedang tidur dan kemudian di bagian pundaknya ada debu, ada pasir. Nabi Muhammad bahkan kemudian menenangkan ini sikap seorang bapak kepada seorang mertua kepada menantunya. Juga dia tidak minta penafsiran. Dia malah memintakan maaf anaknya. Wahai, bangun ya Aba Turab. Nabi Muhammad memanggil dia dengan panggilan sayang. Ini lagi marah sama anaknya. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwasanya dia harus menenangkan menantunya. Dia panggil dengan panggilan sayang. Dengan kunyah. Hei Abu Thalib, hei laki-laki yang sedang kena debu, bangunlah. Kalau kita mungkin tidak. Datang ke masjidnya itu sudah bawa, ya ini mungkin sendak. Nyok di sini kayaknya wajah. Nyok tangis akan anak undala, dasar dua laki-laki laknat. Itu kita itu ya. Nabi Muhammad tidak begitu. Bangun. Dan Nabi Muhammad SAW... Sorry, mungkin mertua saya juga nonton. Saya enggak gitu-gitu amat, bah. apa? Nah, jadi kan ingat dulu. Nabi Muhammad malah menenangkan, kemudian minta ridho. Dan Nabi Muhammad tidak. Apa sih yang terjadi? Enggak. Nabi Muhammad memintakan maaf atas nama anaknya, biar rukun kembali. Seperti itu, Nabi Muhammad SAW. Masalah yang sepele saja, beliau enggak pengen masuk. Nah, kembali kepada yakni praktek Umar bin Khattab menawarkan anaknya. Tak tahunya akhirnya ketika Abu Bakar menolak, Uthman menolak radhiyallahu anhu, beliau tawarkan Hafsah kepada Nabi Muhammad SAW dan dinikahi Nabi Muhammad. Subhanallah. Dia nyari orang terbaik selevel Abu Bakar As-Siddiq yang menikahi yang terbaik sejagat raya. Manusia terbaik yakni salam semesta Nabi kita Muhammad SAW. Jangan asal-asalan, Anda bisa yakni berperan untuk mencarikan laki-laki yang saleh untuk anak Anda. Dan itu bisa Anda temukan yakni di waktu subuh di masjid. Nah, itu laki-laki insyaallah itu mantap. Laki-laki sejati. Kalau cuman kaosnya My Trip, My Adventure, nah tinggal beli di pasar. Tapi yang betul-betul subuhnya di masjid, kaosnya kadang-kadang enggak bertulisan, tapi subuhnya di masjid. Kuat dia belakangnya, slip knot. sorry. Yang ketawa tahu banget ini. Aduh, ibu-ibu mungkin sekarang ada yang Google, ya ada yang googling apa itu slip knotnya. Nggak perlu di Google bu, itu grup bendang dut. sampai mana tadi? Saya membicarakan tentang ya, kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berbicara, Uthman bin Affan akhirnya baru berbicara ketika Nabi Muhammad sudah menikahi Hafsah. Kami tahu Nabi Muhammad pernah menyebutkan Hafsah. Dalam bahasa Arab menyebutkan, memuji artinya, naksir. Itu di zaman itu. Ketika seorang laki-laki menyebutkan bermakna memuji seorang wanita itu berarti naksir. Dan menyebutkannya itu yakni kepada para sahabat, kepada mahramnya. Bukan kemudian ada perempuan langsung dirayu-rayu, di DM-DM, di WhatsApp-WhatsApp. Nabi Muhammad ketika mengatakan ke Fatimah juga, wahai Fatimah, Ali menyebutkanmu. Nyebut seorang laki-laki, nyebut nama anaknya, berarti laki-laki ini naksir. Maknanya adalah pujian. Artinya Rasul, saya ingin menikahi anak Anda. Gimana? Tak tanya Fatimah diam. Dan Nabi Muhammad tahu. Diamnya seorang perawan adalah tanda iya. Dan Nabi Muhammad menikahkan. Tapi perhatikan praktek Nabi Muhammad. Beliau menunggu persetujuan anaknya. Hei bapak-bapak, jangan semena-mena. Pokoknya kamu harus nikah dengan anak teman abah. Oh, enggak bisa gitu. Anak perempuan Anda nih, Anda paksa nikah dengan anak relasi Anda. Enggak bisa. Mintai persetujuannya. Gimana nak? Insya Allah orangnya baik. Abah kenal baik dengan abahnya. Abah juga kenal dengan anaknya. secara zahir agama akhlaknya baik. Gimana nak? Diem anaknya, ah, berarti dia setuju. Tapi kalau dia ngomong, kada bahaya. Ah, sudah. Ini diantara tanda-tanda abah yang baik. Minta persetujuan anak dulu. Jangan main nikah-nikahin aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada cerita. Bahwasanya Hafsah kan sampai besar. Dari mana kemudian riwayat Umar bin Khattab pernah bunuh anak perempuannya? Ini dusta. Ini dusta yang dibuat-buat untuk melecehkan Umar bin Khattab. Ini dusta yang dan yang diincar memang Umar bin Khattab, subhanallah. Karena beliau orang yang sangat tegas dalam syariat ini. Bukan berarti Abu Bakar enggak tegas ya. Ketika beliau meninggallah bermunculan kelompok yang sesat. Beliau sampai disebutkan Nabi Muhammad layaknya pintu. Yang ketika pintu ini dibuka bahkan dihancurkan, fitnah akan menyebar. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu. Sampai sekarang jamaah. Dulu saja kita tahu kan kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana layanfiru minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan itu lari tunggang langgang ketemu kamu wahai kamu. Setan lari. Setan lari ngelihat Umar bin Khattab, bayangkan. Kalau kita kan kebalik. Enggak bisa dengar suara. Udah ketawa padahal ada nini-nini gila mana di pinggir jalan. Nini-nini gila. Dulu ya di pesantren ya, berbicara tentang nini-nini gila. Di pesantren. Di pesantren. Dulu yakni tidak ada tembok pembatas antara pesantren, antara area pesantren dan kampung, enggak ada pembatas. Los. Bersatu pokoknya. Karena waktu itu anaknya baik-baik, enggak keluar tanpa izin. Jadi enggak perlu tembok. Wah, imannya kuat. Dulu, sekarang ditembok. Nakal semua. Nah, waktu itu disebutkan teman ulun dari Lombok, kakak kelas, lebih tepatnya kakak kelas. Beliau ronda shift pertama. Ada dua shift ya. Kerjaan yang paling ringan tuh shift itu. Jadi orang datang shift. Kerjanya sip-sipan katanya. Wah, ringan kerja sip. Jadi ada tamu sip gitu dong. Dia sip pertama. Kemudian di suatu malam ketika sipnya mau selesai, dia lihat di bambu-bambu gelap tapi ada seperti ada sosok orang gitu. Tapi yang namanya kita ya enggak, kalau enggak kepo, enggak penasaran tuh enggak orang Indonesia seperti ini. Siapa ini? Kayaknya orang ini. Tapi di tengah-tengah bambu-bambu, didekati sama dia. Pelan-pelan dengan ya lumayan deg-degan ya, deg-deg ser juga ya. Deketi, betul-betul sudah dekat gini, betul manusia, tapi diem aja. Tapi nenek. Begitu sangat dekat, dia senyum. Ya Allah. Itu jantung mau copot katanya. Karena sudah dekat, terkencing-kencing mungkin itu ya Allah, menyeramkan. Malam yang lain orang gila yang sama ini masuk ke kamar kami coba, ya Allah. Itu 20 orang bling satan di kamar. Antum orang gila, waduh, menyeramkan. Dan ini takut tabii ya, takut yang bukan syirik ya, ini takut secara tabiat. Kita takut sama orang gila ya. Orang gila oh, macam-macam. Terserah dia loh, dia gila. Iya. Ada mobil nih, kemudian bannya pecah. Dan kemudian ketika diganti, murnya kurang. Kata orang gila, ambil dari setiap baut di ban yang tiga itu, pindah ke sini. Pasang. Benar juga ya. Ente kan gila. Anak gila sih gila, tapi bukan bego katanya. Jadi orang gilanya pintar-pintar dikit ya. Itu anekdot ya, tolong jangan dia. Kembali kepada cerita Umar bin Khattab. Subhanallah. Yani cerita adalah cerita yang bohong, yang disematkan kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya beliau membunuh anaknya, ini dusta. Dan ulun sarankan pengen membaca karena beliau menyebutkan detail alasan kedustaan riwayat tersebut yang memang disematkan kepada Umar bin Khattab untuk menistakan beliau oleh orang-orang Syiah. Dan ingat jamaah, itu diantara dalil bahwasanya orang-orang Syiah pun punya perawi hadis. Ulun waktu sama Ustaz Hasbi ikut daurah di Kuwait tentang counter Syiah, Ada salah satu pemateri, itu beliau sangat menguasai bidang ruwatul hadith inda syiah. Para perawi hadith dari kalangan syiah. Ada perawinya memang. Mereka bikin silsilah, mereka bikin periwayatan seakan-akan benar. Mereka punya orang-orang itu. Seakan-akan kemudian periwayatannya benar. Dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Kita bilang, waduh, kita perawi ahlu sunnah aja gak hafal. Dia hafal perawi syiah. Masih muda orangnya. Ya. Dalam artian, paling belum 50 umur syekh itu. Subhanallah. Ngangak kita semuanya. Hah? Ada seperti ini orang mendalami satu ilmu kesesatan syiah pada perawinya. Subhanallah. Di Kuwait. Beliau di antara ya grupnya Syekh Uthman Al-Khamis lah. Di antara DPO juga yang pengen dibunuh sama orang-orang Syiah. Kenapa? Karena keilmuannya membongkar kesesatan mereka. Harus dimatiin orang-orang begitu bagi mereka. Lanjut. Ulun ulang. Ahlus sunnah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Tidak usah dibicarakan, tidak usah diperdebatkan. Diam aja udah. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka, ada yang dusta, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Ini kerjaan Syiah. Dan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan syahabat, ya di antaranya adalah Khawarij juga. Khawarij di antara yang juga tidak suka dengan para sahabat. Minimal mereka tidak mengakui keutamaan sahabat. Kalau Syiah, levelnya sampai mencaci maki dan mengkafirkan. Kemudian, sedangkan dalam riwayat yang sahih, mereka adalah dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang bisa benar dan bisa pula salah. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Sekalipun misalnya periwayatannya benar, mereka melakukan kesalahan, maka itu ijtihad mereka. Termasuk diantaranya ijtihad Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kita yakini, mereka sudah Allah maafkan, ngapain diperdebatkan. Mereka sudah dimaafkan, ngapain kemudian diperselisihkan. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah tidak mempunyai keyakinan bahwa setiap individu para sahabat adalah maksum, terjaga dari dosa besar ataupun dosa kecil. Enggak. Yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak maksum, mungkin sangat mungkin melakukan kesalahan. Tapi ketika mereka melakukannya pun karena ijtihad, berpahala. Ketika salah sekalipun sudah Allah ampuni. Artinya untuk apa kemudian dibahas? Tidak perlu kita membahas kesalahan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa saja mereka itu mempunyai dosa-dosa. Tetapi mereka itu memiliki kelebihan atau keutamaan. Yang dosanya ada, tapi keutamaannya, kelebihannya jauh lebih banyak. Yaitu lebih dulu beriman dan memiliki keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka. Kalaupun hal itu ada. Kalaupun memang dosa itu ada, keutamaan yang mereka miliki menghapuskan dosa yang mereka miliki. Karena mereka orang yang pertama masuk Islam, mereka yang luar biasa diterpa begitu banyak cobaan dalam Islamnya. Tentunya terpaan itu membuat dosa-dosa mereka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Jadi tidak perlu kemudian kita memperbincangkan kesalahan mereka, memperdebatkan kemudian ketergelinciran mereka karena mereka manusia. Kemudian sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka dan tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Inilah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian, wih, masih panjang ya. Enggak bisa kita selesaikan malam ini. Wih. Entar dulu. Ulun sebutkan satu atau dua paragraf lagi deh. Baru kita sudahi. Pertanyaan sudah ada? Oh, siap. Pertanyaan, di luar tema. Oh, ya. Kita jawab di luar masjid. Kebiasaan sih, mau pengajiannya apapun pertanyaannya soal ya. Iya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oh, entar ya. Ini ada pertanyaan bagus nih, saya buka sini aja nih. Di luar tema sih, mudah-mudahan seru dikit lah ya. Ini peringatan untuk para akhwat ya. Peringatan untuk para akhwat ya. Mananya nih? Nah, nih. Nah, dengarkan nih, what? Dia pertanyaan ini. Berkaitan dengan ya dunia percintaan lah ya. Hoi. Ustaz, kayapa pandangan pian lawan akhwat yang inya tu masih kagum dan kadang mancing-mancing di Instastory agar di DM sama si ikhwan yang ditaksirnya, padahal ikhwan itu sudah mau menikah. Akhwat macam apa ini? Perhatikan jawaban dulu ya. Kalau dia teman antum, nasihati, move on. Ikhwan banyak kok. Iya, saya dukung antum nih. Enggak usah pancing-pancing ikhwan yang sudah mau nikah di Instastory. Ikhwannya juga udah mau nikah, masih aja follow akhwat yang lain. Udah tutup semua. Nanti kelihatan semuanya Instastory-nya. Kalau dia teman antum, nasihati aja. Walaupun habis ini saya akan posting nih, ini bagus ya. Kalau dia teman antum, nasihati akhwatnya itu. Move on aja. Ikhwan banyak kok. Jangan bikin runyam rencana orang berumah tangga. Karena Anda mancing-mancing. Dan Anda tahu bahwasanya dia akan melihat Instastory Anda. Mancing-mancing. Mancing mania. Mantap. Ini, ulun katakan, ini cikal bakal benih yang nanti jadi apa kata orang sekarang? Yaitu pelakor. Oh, pelakor ya. Penyuka lagu Korea. Akhwat suka lagu Korea ya, pelakor namanya, penyuka lagu Korea. Jadi kalau dia teman antum, nasihati, move on aja, ikhwan masih banyak. Jangan bikin runyam rencana rumah tangga orang. Kecuali Anda siap jadi yang nomor sekian. Iya kan? Itu nasihat Ustaz Ahmad. Saya ingat sekali pengajian Kamis lalu. Kalau Anda tidak bisa move on, tawarkan diri. Kalau enggak, jangan rusak rumah tangga orang lain yang belum bermula karena Anda mancing-mancing. Ini cikal bakal sudah. Ini sudah benih. Anda akan yakni merusak rumah tangga orang. Sudahlah, move on saja. Ikhwan masih banyak. Yang jomblo masih banyak. Jomblo fi sabilillah. Mending jomblo tapi kemudian tidak bermaksiat ya, daripada punya pacar maksiat melulu, kepergok lagi di lorong di lorong nonton juga antum ya. Ngapain ya Allah? Di lorong bioskop, enggak modal banget. Modal sih 60 ribu beli tiket. Nonton Fallout. Aduh. Apa itu? Jangan sekarang kita lanjutkan. Aduh ya, intermesanya cukup ya. Ulun tutup dengan satu paragraf terakhir. Dan telah sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia dan bahwa satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang di antara mereka adalah lebih baik daripada emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sesudah mereka. Ini ulun tutup di sini. Ini kenapa kita tidak perlu membicarakan, tidak perlu memperdebatkan kesalahan yang ada pada para sahabat, karena mereka orang yang utama. Sekalipun ada, Allah sudah ampuni. Bahkan sekalipun ada, itu mungkin karena ijtihad. Sekalipun ada, Allah sudah ampuni karena kebaikan mereka. Jauh lebih banyak. Jadi tidak perlu dibicarakan, tidak perlu diperdebatkan. Itulah sikap Ahlus Sunnah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Siap, bagus ini pertanyaan ini. Ini sejak kapan nih gelas ada deratnya ini? Ini dulu namanya toples. sekarang jadi gelas dan keren ya. Toples ini. Tapi saya minum juga ya. Di rumah-rumah makan kan sekarang begini ya. Bagus juga ya. Inovasi ya. Jamaah. Ketoprak humor ya. Ustaz, yang ulun tahu Syiah suka mencaci sahabat. Syiah itu sesat. Tapi ulun pernah dengar tidak semua Syiah itu sesat. Apakah itu benar? Tolong berikan penjelasan Ustaz. Jamaah, ada ulun ingat. Oh siap. Ulun ingat cerita Ustaz Al-Fadil Firanda. Beliau ketemu dengan orang Syiah dari sekte Zaidiyah. Itu disebutkan adalah Syiah yang paling minim. Mereka seperti ahlu sunnah. Tapi satu kesalahan mereka dan sama fatalnya. Jadi kata Ustaz Firanda begitu ketemu, mereka mengagungkan sahabat, mereka memuliakan sahabat, bla bla bla. Tapi kalau disebutkan di hadapan mereka satu nama, bagaimana sikap kamu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Oh, kalau yang satu itu kafir. Sama berarti. Anda memuliakan semua sahabat, mengagungkan semua sahabat, disebutkan satu nama, Anda membencinya bahkan mengkafirkannya. Sama aja. Itu Syiah yang paling rendah levelnya dan adanya di Yaman, di sini enggak ada. Kata Firanda, di Indonesia enggak ada. Yang ada di Indonesia adalah yang paling kuat, yang paling besar, yang ada di Iran. Syiah, Ifna, Asyariyah, Imamiyah. Yang ada di Indonesia itu yang paling ngeri. Yang paling rendah itu adanya di Yaman. Dan tentunya sama. Kenapa? Mencaci maki sahabat. Jadi sama hukumnya. Jadi tidak ada yang tidak sesat. Semuanya, yakni Syiah adalah sesat. Ustadz, teman saya hendak menghadiri kajian di MIS. Mungkin nanti kalau tahun hijrah yang baru, ada tambahan di ujung nama MIS nih ya. Masjid Imam Syafi'i dalam kulung ulama gitu ya. Jadi singkatannya enak. Miss you. Pas sepul. Canda. Mau kemana? Ke pengajian. Miss you. Terus kata ikhwannya, miss you too. Memuntahkan itu ya. Ustadz, teman saya hendak menghadiri kajian di MIS, tetapi dilarang oleh orang tuanya dengan alasan bertentangan. Teman saya bingung apa yang harus dilakukan, mohon sarannya. Ya, kalau kemudian masih dilarang orang tua, maka ngalah dulu, bahasa halabiunya itu cooling down dulu ya. Iya, Anda ngalah dulu, mungkin streaming dulu. Dan di masa itulah Anda berikan pemahaman. Enggak perlu berdebat. Mungkin perdengarkan yang sedang live ini. Bah, tolong dengarkan dulu. Mak, tolong dengarkan dulu. Kadang-kadang mereka cuman belum dengar saja. Kadang-kadang mereka belum tahu aja. Karena cuman taunya dari orang-orang pembenci. Pokoknya. Ah, susah seperti ini. Coba dengarkan dulu. Coba ikuti dulu. Anda memiliki kesabaran. Sabar dulu bahai. Umpati pian 2-3 kali pengajiannya dulu. Ya, suruh dia dengarkan. Mungkin dengan asatidzah yang berbeda. Sesekali Anda perdengarkan Ustaz Ahmad, saya, Ustaz Hafiz, atau Ustaz Ari Usman. Perhatikan semuanya. Kesamaan manhaj yang kami miliki misalnya. Sisanya Anda di kamar, mungkin ini akhwatnya di kamar Anda, di sholat Anda, di doa Anda. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lunakkan hati mereka. Bahkan mungkin sebelum Anda perdengarkan, Anda berdoa, lunakkan hati mereka. Agar kemudian mereka mudah mendengarkan nasihat. Tidak mudah mendengarkan hasutan orang yang benci. Wallahualam bisawab. Saya bingung juga ya. Tadi malam jamaah. Tadi malam kan ulun pulang dari Kintaf. Itu harusnya, biasanya, teman-teman tahun yang sering ikut. Biasanya jam 11-an sudah sampai rumah. Karena dari sana sebelum jam 9 biasanya sudah pulang. Kalau sudah malam sepi kan, ngebut. Kadang-kadang gak sampai 3 jam udah sampai rumah. Tadi malam jam 1 saya baru sampai rumah. Kenapa? Karena macet pok. Pakai tok, macet pok. Jadi macet sekali. Ada acara. Paham dong? Subhanallah. Bikin macet berpal-pal. Pian tahu perkiraan yang hadir? 50 ribuan yang hadir. 50 ribuan yang hadir. Biasa aja tuh kami. Kami sebanyak-banyak yang hadir di sini, bisa mungkin ya gak sampai 1000. Sebanyak-banyak yang hadir. Rekor waktu itu siapa Pak Saiful? Ustaz Abdullah Maududi. Itu di antara rekor terbanyak yang hadir ke yang di Tabligh Akbar. Parkirannya sampai jauh sekali mobil. Karena banyak yang hadir. Sepeda motor sudah gak ada ceritanya. Mobil sampai jauh sekali, parkirannya sampai masuk ke komplek-komplek. Dan perkiraan teman-teman, ya itu cuma 1000-an. 1000, kenapa Anda takut? Ha? 1000, kenapa Anda takut? Ha? Paham ya? Tangan kiri ya. Cuman 1000, kenapa Anda takut? Anda subhanallah, 50 ribu yang hadir. Kalau yang agak kesana dikit tuh, yang kesana dikit tuh, itu bisa 1 juta yang hadir. Kami santai. Kenapa Anda takut sekali dengan dakwah ini? Kecuali dengan kebenaran yang kami sampaikan. Oi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kok takut sekali anaknya ngaji di sini. Memangnya diapain anak bapak? Memangnya diapain? Yani putra atau anak bapak perempuan? Enggak, mereka cuma ngaji di sini. Semuanya cuma duduk. Dengan ulun ya ada jokes, dengan Ustaz Ahmad serius, dan lain serius. Iya, biasa, kajian biasa. Kenapa sampai ulun tahu ya ada akhwat dan dia menceritakan keluhannya itu karena handphonenya dibanting sama bapaknya rusak. Akhwat Martapura. Dia yakni enggak boleh hadir, oke, enggak masalah. Tapi dia streaming, radionya dia streaming. Ketahuan sama bapaknya, dihancur handphonenya. Ya Allah, sebenci itu Anda dengan dakwah ini, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan orang tua Anda hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barusan terjadi juga di Aceh yang kedua ya. Ya Allah. Lanjut. Ini udah. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Bagaimana hukumnya jika seorang suami ding ding ding nanti dulu. agak sensitif. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada kepada atasan di kantor atas perubahan pakaian saya selama di kantor? Serba lebar. Oh ya, siap. Mengingat pekerjaan saya sehari-hari mengikuti pimpinan kemana-mana karena peran saya sebagai humas pemerintah. Siap. Sebelumnya saya yakni berpakaian modis dan disukai di lingkungan kantor. Jadi sekarang diprotes. Bagaimana Ustaz? Siap. Nah, terlepas dari hukum perempuan bekerja, mungkin memang Anda harus bekerja dengan alasan yang kuat. Maka ketika Anda memang harus bekerja, entah membantu suami yang mungkin sudah tidak bisa mencari nafkah, entah Anda anak perempuan satu-satunya dan orang tua Anda sudah tidak ada, Anda menanggung semua adik-adik Anda, banyak alasan perempuan memang dia mungkin harus bekerja, maka ketentuan syariat tidak boleh Anda langgar. Artinya Anda harus pertahankan pakaian Anda. Buat apa kemudian Anda dulunya modis, sekarang sudah jauh lebih baik karena tuntutan kehidupan Anda memang harus kerja, Anda kembali lagi modis. Kecantikan Anda, kemolekan tubuh Anda dinikmati semua orang banyak. Jangan-jangan pimpinannya yang suka kemudian memang melihat tubuh Anda terlihat lakukannya. Ini jadi masalah ini. Anda ingin mempertahankan pekerjaan karena memang Anda harus bekerja, maka ketentuan syariat tidak boleh Anda langgar. Pertahankan. Kalau kemudian berakhir pada sampai level yakni dikeluarkan, no problem. Tanah, bumi Allah luas. Pekerjaan di lain, insya Allah masih banyak menanti. Jangan takut rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi prinsip harus dipertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi pekerjaan Anda selesai. Pekerjaan tuntung, pekerjaan mantap. Apa hubungannya sama pakaian? Kan gitu ya. Sama juga seperti sebagian ikhwan yang dilarang di kantornya untuk memelihara jenggot. Yang dilarang di kantornya untuk memelihara celana di atas mata kaki. Enggak ada hubungannya sama kerjaan dia. Aneh kadang-kadang kantor-kantor itu. Maka prinsipnya sama. Kalau sampai kemudian Anda menentukan sikap, dan mengharuskan Anda sampai keluar, rizki Allah luas. Jangan takut, banyak teman-teman bahkan yang resign, yang menentukan sikap, karena apa? Tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu perintah yang bisa kita katakan tidak terlalu banyak power yang bisa kita yang harus kita keluarkan. Tumbuh, pelihara, selesai. Celana yakni potong, pakai biasa. Lain dengan sholat yang harus motivasi yang luar biasa untuk menjalankan sholat. Puasa juga. Ini ringan. Kenapa kemudian menjadi penghalang? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin seperti itu. Anda harus tetapkan prinsip, sampaikan apa adanya. Yani semoga Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan karena sikap Anda, ketegasan Anda, semuanya akan faham. Oh, inilah prinsip. Ini perempuan berprinsip. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dakwah salaf di Palestina menjadi mayoritas di sana? Enggak tahu saya. Tidak tahu saya. Karena teman-teman saya sendiri yang orang Palestina enggak banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu saya, mohon maaf. Dakwah salaf di Palestina enggak tahu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah pada hari Arafah mustajab berdoa Ustaz? Iya, di antara tempat yakni dan waktu yang mustajab adalah ketika wukuf di Arafah. Itu keutamaan untuk mereka yang haji. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa jadi itu adalah salah satu motivasi kenapa orang pengen haji. Karena ada tempat-tempat, ada waktu-waktu memang mustajab doa. Tentunya harus dibantu dengan asupan makanan yang halal. Asupan minuman yang halal. Yakni yang akan memudahkan doa itu Allah terima. Karena kalau waktunya mustajab, tempatnya mustajab, tapi asupan makanan Anda haram, ya percuma semuanya. Di antara 13 adab berdoa, buka di konsultasi syariah.com, Ustaz Ami Nur Baif, beliau menuliskan 13 adab berdoa. Beliau sebutkan banyak poin, 12 poin sebelumnya. Harus suara lirih, ikhlas, serius, ngangkat tangan, bla bla banyak, 12 pojoknya, paling akhirnya. Asupan makanan yang paling penting. 12 poin sebelumnya itu akan sirna kalau yang kita makan dan kita minum haram. Bayangkan 12 poin ada berdoa akan sirna ketika asupan kita haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu penting ya. Barakallahu fikum, ustaz, fikum barakallahu. Yang ini teman ana sempat men-share video salah satu ustaz yang pernah ditahzir oleh Ustaz Firanda. Dan ana mencoba mengingatkan teman ana agar ia terhindar dari syubhat. Tapi teman ana mengelak dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya. Bagaimana pandangan ustaz dengan orang-orang berprinsip ambil baiknya, buang buruknya? Sudah dijawab sama Ustaz Musyaffa. Ya, berkaitan dengan kalau babnya itu adalah kebaikan bisa datang dari manapun, kaidah ini kata beliau bisa dipraktekkan. Karena kebaikan bisa datang dari siapa saja. Yang kita bahas adalah kita berguru. Kalau kita berguru, kaidah ini tidak bisa dipakai. Anda harus milih orang yang yakni manhajnya lurus tanpa syubhat. Assalamualaikum Ustaz. Saksikan video Ustaz Musyaffa lagi bagian yang terakhir tentang kaidah-kaidah perselisihan para ulama. Di bagian tanya jawab ada ini beliau terangkan detail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ulun usul sama panitia. Kalau bisa pengajian manhaj salaf 3 kali seminggu. Pak Saiful? Ulun usul sama panitia dalam kurung Pak Haji Saifullah. Oh. Langsung dituju nih Pak Saiful. Kalau bisa pengajian mulia dengan manhaj salaf 3 kali seminggu. Kami sangat bersemangat mengikuti kajian. Oh. Alhamdulillah Anda bersemangat. Tapi pengwaktuannya yakni sudah penuh. Pakai fa dan ha, penuh. Pagi dan malam sudah penuh dengan keberagaman tema yang disampaikan. Maka yakni biarkan, no problem. Seminggu sekali biar pian kangen juga sama ulun ya. Iya, seminggu 3 kali entar pian muntah, Pak. Ke pengajian pian pakai masker. Masker bongkoang. Maksudnya masker ini. Apa ini taruh susahnya ya, buyaknya ya. Jangan. Seminggu sekali aja. Ini yang terakhir nih, saya akhirkan tadi. 5 menit terakhir. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Jika seorang suami menikah lagi tanpa seizin istri tua. Berat ya, berat ya. Pertanyaan yang berat ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, izin istri bukan syarat menikah lagi. Tapi akan sangat elegan kalau Anda izin terlebih dahulu. Walaupun yakni tingkat kemustahilannya 99.99%. Mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi izin mereka bukan syarat. Dan jawaban Ustaz Musyafak juga itu sudah sangat berimbang. Tolong cek videonya lagi. Sangat berimbang jawaban beliau. Sama seperti kajian full Ustaz Ahmad tentang itu sampai 1.5 jam. Tidak ada kemudian condong kepada laki-laki yang berpoligami. Kemudian juga kepada para wanita yang secara fitrah mereka tidak suka untuk diduakan. Tapi imbang. Ada keutamaan di sini, ada keutamaan di sana. Jika Anda mampu, monggo. Jika tidak, maka tahu diri. Gitu aja. Di antara ancaman laki-laki yang berpoligami kemudian tidak adil, di hari kiamat dia miring, mencong tubuhnya. Tapi di antara keutamaan, lu bahas yang sama ya biar berimbangnya. Jika seorang laki-laki bisa adil terhadap semua istrinya, di hari kiamat dia akan dipanggil dari semua pintu surga, memanggil dia, yuk ke sini. Imbang. Anda bisa adil, keutamaan luar biasa. Semua penjaga pintu surga memanggil Anda, mari, karena Anda bisa bersikap adil. Tapi jika tidak, Anda tengkleng. Tengkleng. Anda apa? Dia, iya. Wallah, sengklek bahasa Jawanya. Sengklek ya, tepat sekali. Oh, tengkleng itu makanan ya. Tadi lupa saya. Pikiran saya makanan saja sih. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan buka videonya lagi Ustaz Ahmad. Yani full 1.5 jam kalau tidak salah. Poligami bukan perusak rumah tangga. Yang ingin pendek, jawaban Ustaz Musyafa di pengajian terakhir. Bukan terakhir ya. Bukan terakhir kayaknya. Waktu itu yang Sabtu paginya. Iya. Beliau sebutkan berimbang. Tapi ingat, tidak boleh gegabah. Yang kedua, jika memang mampu, maka silakan. Jika tidak, maka jangan. Akan memiliki keutamaan masing-masing. Mampu Anda adil, kata Ustaz Musyafa, tidak di majelis ketika kita makan. Ketika seorang laki-laki mampu adil, dia di tingkat paling tinggi. Dia punya keutamaan paling tinggi. Ketika apa? Dia lebih dari satu dan mampu adil. Tinggi sekali levelnya. Tapi jika tidak, hancur. Maka satu saja. Kenapa? Anda tidak mampu berbuat adil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berimbang. Masing-masing memiliki keutamaan. Cuma inilah fitrah manusia. Fitrah wanita. Bukan berarti kemudian mereka mengingkari dan membenci. Tidak. Ini fitrah mereka. Sama seperti semua kita fitrahnya enggak suka kena air untuk wudu ketika luar biasa, yakni dingin. Waktu itu cuacanya. Malas kita kena air. Karena itu apa? Fitrah. Bawaan. Kita terlahir dengan itu. Enggak suka kena air kalau sangat dingin. Perempuan begitu. Perempuan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka, yakni belum sarankan untuk membuka lagi masing-masing, karena bahasan para ustaz itu berimbang. Jadi Anda perlu pertimbangan yang matang sebelum melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian ketika ada laki-laki yang mampu melakukan, berbuat adil dia, kemudian istri keduanya atau istri mudanya selalu dipanggil dengan, yakni pelakor tadi, yaitu penyuka lagu Korea. Jangan, jangan. Ini yang namanya istilah itu betul-betul dia merebut suami orang. Pelakor itu merebut suami orang, kemudian dia cerai. Yang pertama diceraikan, ini namanya pelakor, merebut suami orang. Poligami berbagi, sangat jauh berbeda. Tapi itulah yang disematkan masyarakat kepada yang kedua, yang tentunya ini tidak layak. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah, silahkan tonton kembali bahasan yang berimbang oleh Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala. Itu yang panjangnya, versi panjangnya masih ada filenya di YouTube. Poligami bukan perusak rumah tangga, itu judulnya, saya ingat sekali. Kemudian yang kedua, mungkin jawaban pendeknya, tapi pendeknya itu kayaknya hampir 10 menit beliau bahas itu khusus Ustaz Musyafa kemarin untuk bahan pertimbangan. Artinya kalau mampu silahkan, jika tidak jangan gegabah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika